om lagi, tante, istaka, iskata, ya masih siapalah itu namanya. Gue nggak tahu ya lo udah masalah apa sama gue. Tobat, tobat, udah mau kiamat, tobat. Gue sentil nih ubun-ubun. Tuh mulut gue tuh. Tadi ada di sini tuh. Mana sih? Ah, ini tadi ada tuh. Komen di bawah yang ngerti dia ada masalah apa sama gue, komen sekarang juga.